bỏ rơi tak gosek ngamboroi awang-awang angelangot bebasan tanpa milih ya sing perawan. Lah iya. Perawan. Kicik senggel ning wis longset. Kok kaya badminton. Yen jenengan niku tesih senggel napa? Aku Joko. Oh, Joko. Apa wis apa, Mas? Senggel. Heeh, ning? Ning wis tau dicemes. Dadi longset. Longset. Kene munggah kene nang alon-alon. Ki Mas Gogon ya cek Joko. Ya ngene iki Joko. Joko tenan kok. Joko apa nek ngene iki? Joko dok ijo. Angge ngimpi ya, Mas. Ya. Kentenan karo aku engko. Mas sing ngimpi kowe bae. Aku ae ya. Kapan lene ane meratasin pe Bapak don jingleng, ibu don jingleng. Ayo mesake mas, sing nyoteng. Mas Tarman arep geblak. Sing mesake ibu kono. Nyuwara pengulake bemper kongguri ae, mbok madhep rono sithik ngene ibu-ibu. Ya nang kene. Nah, ra ngono. Apa? Mas Gogon kuku mak buek kuku kacamatane terus buanti anyar meneh. Whoa. rasaku lagune? Lagune Sida Opora, Mas. Oh, Sida Opora. Kowe iki kuale kudune aku sing suarane cilik lah kok. Long padha lanange. Oh lah iya to. Ya enggak padha lanange kok gandrung. Lah iya, masak jeruk makan jeruk. Lah iya. Ya ndak to. Yuk, monggo. Sida Opora. Hey. Nyabar godong korori, sabar sakwatorori. Aku weta manis, wong gak susu akeh sing mesti kliru. Asar disini aku ra bakal mayu. Sabar Jangan lupa. Thank you. hujan. Caping gunung penake kaya ngene. Namung ngoten, Mbak. Ya. Aku. Hey, hey. Pripun, Mbak? Kurang dhuwur le, mumbul. Kurang. Kurang. Kurang dhuwur semene, Mbak. Piye? Seksenono. Arep ndi? Nyemet mendalat. Baleni iki? Enggak, baleni. Oh iya. Asaben. Iki jenenge semangat yang membara ya ngene. Lah piye? Jegleng caping gunung tak lewangi. Jeglok ngono. Uh-huh. Tidak bermasalah. Lah piye to? Namung ngoten, Mbak. Nerange opo-opo. Yo. Nyat pamakane ndremi si pantat banget. Nyawa awas Li, awas, awas, awas. Hei, maju minggir kabeh. Minggir kabeh. Sapa gelem? Lah kok rasido? Ora sido no. Masa caping gunung nganggo rumah sakit. Mbak G, Mbak, ayo. Ngapa? Yen memajang. Yen memajang. Kaya luwak anyang-anyang. Banteren kecepatan rodo alon semeleh, jadi dirasakan itu enak gitu loh. Kesana aku nonton capek gunung, kok enak sekali dirasakan. Oh, sing laras, sing laras. Seakan-akan pertunjukan capek gunung ki, jaluk ki kayak duit sakit ewu, seakan-akan ini. Ini seakan-akan ini. Ini seakan-akan ini ya. Saru. Sekundalu mbak. Ayo, sing alon. Pasir badokmu eh. Pacitan Sarwi Hus, hus, hus. Loh, hodan, show. Loh, loh, loh. Piye? Piye? Ya, ngantem semele kene. Loh, jarene mau ora apa-apa nang kon jero kae mau kok nek diantem kene ora apa-apa. Ora apa-apa ning aja tenanan. Lah tak kira tenanan. Senep. Aja tenanan ngono ketoke. Eto-eto aning dilihat dari segi penonton itu, oh pertunjukannya kok baik sekali. Oh, oke, tapi gunung seakan-akan saya ketemu. Roti klopo. Piye? Mbak Sri ra nganggo apa? Saya ketemu. Panas udian aling-aling. Cengkok Banyuwangi. Oh, cengkok. Caping. Mbak Sri kok mulai? Iku ngerti ra, saya nyepakke amplop. Oh, Mbak Sri usah repot-repot lho Mbak Sri. Ngene iki ayo terus no. Nang gunung. Dan tenang. Hah? Orang apa dadak rayu ning bojone dhewe kok rayu. Sorry no. Oh, Oh. Sabar, mak sabar. Tak gosek, tak gosek. Ngamboroing awang-awang. Hey! Angelangot bebasan tanpa sing perawan. Lah iya, perawan. Kicik senggel, kicik senggel ning wis longset. Kok koyo badminton. Yen jenengan niku tes senggel napa? Aku Joko. Oh, Joko. Apa wis apa, Mas? Senggel. Heeh, ning? Ning wis tau dicemes. Dadi longset. Longset. Kene munggah kene nang alun-alun. Ki Mas Gogon ya Cik Joko. Ya ngene iki Joko. Joko tenan kok. Joko apa nek ngene iki? Joko dok ijo. Anggeng, ngimpi ya Mas. Ya. Kentenan karo aku engko. Mas sing ngimpi kowe bae. Aku ae ya. Seripan.